Saya anak dara tua. Hak tua tu lah cik. Sudah 3 bulan kahwin tapi masih dara lagi. Suami saya tidak boleh menembak saya. Saya suruh berobat. Dia kata malu. Saya ambil keputusan untuk berpisah. Suami saya kata boleh mas kahwin kena balik semua. Apa pandangan Islam masalah saya? Suatu perkara atau peristiwa yang sangat tragis. Neh. Dia ni anak dara tua, tua lagu mana wallahu aalam. Neh. Mungkin anak dara umur 50 atau umur 60. Neh. Kalau 30 dok anak dara tua. Nak. Tu anak dara pro 2. Neh. Jadi laki dia pun nikah dengan 3 bulan tidak mampu menunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami. Nak faham-fahamnya dok lin nembok. Pistol ada, peluru ada. Faham tak tapi dok lin nembok. Maka dia pun minta cerai. Kita tengok dulu haram dok orang puan minta cerai bila tak terima nafkah batin. Dok haram boleh. Kerana tu hak wanita. Faham tak? Ingat, jangan kata berdosa dia. Kita tak beri dia makan nasi, dia boleh minta cerai. Tak haram. Kita tak beri belanja minum air pun, dia boleh minta cerai. Faham? Apatah lagi nafkah batin. Orang laki-laki ni, dia tak macam orang puan. Orang perempuan, dia kuat tenaga batin. Tetapi tenaga zahir, tak roh. Jalan orang laki mana gagal? Berlari? Lepas tu dia buat tandingan lari, semua sokan puan suku, laki suku. Nak, Olimpik, laki suku, puan suku. Kerana kalau buat dengan laki, tidak adil. Kerana orang puan, tak larat. Macam orang laki. Akak barang, gagah orang laki. Buahit basikal, gagah laki. Nak, buat kerja, gagah laki. Maka orang perempuan, zahir tak gagah, batin gagah. Maka orang laki gagah, zohir sahaja batin tak gagal. Faham? Turak. Dalam majalah wanita ada mengeluarkan bahawasanya jenis perempuan Melayu ataupun Asia Tenggara. Jenis dia tu tubuh gini, perempuan jenis ni jenis Indonesia, jenis Filipina, jenis Malaysia ni bang. Bukan Arab, bukan orang putih, bukan Mexico. Faham tak? Allah kita memerlukan layanan seks selama 30 minit sekurang-kurangnya. Nah, tetapi 80% lebih mendapat hanya 5 minit daripada semua suami di Malaysia. Oh, no. 5 minit tapi cakap besar dah orang lelaki. Cakap besar. Apa? Bapak, teh tarik satu telur dapat. Allah, Allah rabbak. Eh, ini mana ni? Ada lada suluh, lada suluh. Lada suluh. 5 minit lada suluh. Faham tak? Betul tak? Tengok balik janggut serung. 3 minit. Bye bye bye. Habis cerita. Menengung bini dia. Ni kelebihan orang puan. Jangan main dalam bab ni. Betul tak? Habis dalam kitab-kitab pekoh suruh orang lelaki bersiap sedia kalau nak berkahwin. Nak? Misal tak ada kaitan. Misal ni macam tanduk kuban. Geteng. Faham tak? Macam ketuala boleh peruh misal. 2 minit setengah. Bini tanya, sudah? Ini kena hormat kaum wanita. Nafkah dia, faham tak? 30 minit paling kurang. Dah? Baru dia sempurna makan nasi. Betul tak? Dah kalau kita makan nasi seminggu, rawis mulut. Mana? Sakit hati tak? Gerang tak? Kita makan nasi seminggu. Bini kita bus mulut. Makan kau, dah pergi puas hati tak? Tak. Ngarapang itu kau. Dia nak kabar malu. Nak? Dia kata kena cakap banyak orang lelaki ni. Agah-agah orang panggil. Orang dulu-dulu panggil buan labi. Tahu tak buan labi? Nah, labi tahu tak labi? Buan labi ni dia dalam air di waktu bik buih. Orang kata. Tahu tak? Dia duduk dalam air tu. 20 kaki dalam tu. Tapi awak naik buih ni. Buih dia tu bila naik, bop, gitu jadi air. Bostor buih. Tak? Itu buan orang panggil. Tak panggil buih, buan. Buih dia buih. Nisa gitu. Bop, air jadi gitu. Kali boh gitu tak usah takut. Ada labi buah ni. Besar gitu, bop, tobek. Dia lebih besar gitu, kita ingat labi besar. Kayak gini labi ni buah muncung hidung. Cotek gitu. Cotek gitu. Faham tak? Bila labi ni buah nampak hidung, cotek lalu ingat. Buah besar gitu ni. Orang lelaki gitu lah. Faham? Betul tak? Tengok pada misal sejam setengah. 3 minit. 3 lain. 3 minit. Faham tak? Tengok pada akar kayu ni, oh, duduk tangan. Oh, hebat akar kayu, cinta mani lauk, ni cinta mani, teyok ni ada gini, teyok ni. Dawah kawak, faham sini. Nah, kata tegur ni susuh kubal, sini tanduk sumbu, duduk kerak sikit. Atas belakang tokak ali, duduk buang sikit. Nampak, pakai galah tu atas belakang. 2 minit, 3 minit. Ha, tak? Siang ke orang puang. Eh? Ha, jadi, kalau orang putih tak usah cakap lah, main 1 jam, 1 jam suku. Dah mu tanya, aku tolong kabar. Maka jenis Melayu, jenis Nusantara, 30 minit, setengah jam. Barulah dia dapat keseronokan sebagai nak nafkah tenaga batin. Tapi, ada dalam majalah-majalah tu kata, hanya 5 minit hingga 7 minit. Tak sampai 17 atau 16% saja yang dapat menepati kepuasan seorang wanita. Faham? Anak pergi rumah belajar.